bersamaku seperti dulu lagi. Hati ini hanya rindu. Semangat terus ya, Aish. Semangat terus ya, Gelin. Kangen banget. Kangen. Kangen, emang juga kangen. Kita berdua rindu sama Gelin. Jangan lupa berdoa ya, sayang. Mama, papa, kangen selalu. We love you. Mas Anang, silakan. Yang benar kalau komen. Aku harus bilang, ini kekuatan rasa yang kamu sampaikan tadi. Dan secara nada kamu tidak ada yang meleset buat aku. Aku bilang, penampilan ini mahal banget. Terima kasih, Mas Anang. Mahal ini. Aku setuju sama Mas Anang ya, tadi penampilan yang amat sangat indah. Terima kasih, Kak. Aku biasanya suka deg-degan kalau, aku pernah bilang aku suka dengan suara kamu di saat kamu menyanyi dengan halus. Tapi begitu kamu mulai teriak, tuh ada suara apa, growling ya, apa yang namanya ya? Yang buat, iya itu terlalu banyak dan terlalu ditekan. Tapi gimana, di lagu gimana, tadi. Gimana, Mai? Ya. Kamu kok dorong-dorong itu, kamu? Itu bahasa. Ayo, ya. Lagi itu bahasa kerennya greng. Growling yang bener greng, growling yang ulang tahun bebas yang komen. Yang ulang tahun bebas. Biasanya suka ada growling-growling yang terlalu dipaksakan dan terlalu banyak. Tapi buat tadi aku ngerasa kamu nembaknya pas banget. Emosi coba, kamu bisa. Coba Mbak Unge, Mbak BCL kasih growl-growl gitu. Gak bisa aku. Oh, itu bisa, itu bisa. Di bagian mana di lagu ini tuh? Iya maksudnya gak tau. Masa gak sebelum, ada. Masa sebelum ref, kuingin yang gak masuk. Jadi buat aku itu adalah apa ya, sebuah penguasaan emosi yang amat sangat bagus dari Mahal ini. Mudah-mudahan itu selalu bisa ditingkatkan. Supaya emosi kamu setiap kali bernyanyi tuh mulus gitu. Dari bawah sampai naik ke atasnya tuh mulus dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, Mahal ini. Kamu cantik banget. Setuju. Telat ngaju emang, Bu. Iya. Aku enggak mungkin bilang dia ganteng banget. Ya. Anang, cat rambutnya hitam biar normal. Mahal ini aku tambahin dikit ya. Tadi sebenarnya di selama penampilan kamu hari ini aku agak surprise. Kamu benar-benar berbeda menurut aku cara bernyanyinya. Kamu dewasa sekali hari ini. Ini aku tahu banget lagunya karena yeah. Anmes ciptain ini buat mamanya. Waktu sudah gak ada gitu. Dan dia cerita sama aku tentang lain. Dan aku tahu kamu mungkin bercerita tentang hal lain di lagu itu. Tapi rasanya berbeda banget dengan Anmes. Tapi kehilangannya dapat banget rasanya. Dapat. Aku ingat banget aku catat di rap pertama. Aku pikir kamu tadi bakalan seperti Unga bilang ada kuih. Ternyata kamu setengah power. Tapi gak mengubah rasanya itu sangat dalam gitu. Jadi ini yang harus kamu pertahankan untuk kedepannya. Hari ini aku pikir salah satu penampilan yang rasanya kuat banget dari yes. Idol lovers, penasaran dengan Indonesian Idol? Klik tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa di like komen dan share video-videonya. Terima kasih.